إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan, akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang neraka. Pertemuan kita terakhir dua pekan lalu adalah tentang kekalnya neraka yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, baik kekal surga dan nerakanya ataupun kekal para penghuninya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 36, والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur terhadap ayat-ayat kami tersebut, merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kalau mereka kekal di dalamnya, kekal pula neraka tempat disiksanya mereka. Lihat juga surah Az-Zukhruf 74, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka berada dalam azab jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Juga lihat di dalam surah Al-Baqarah 160-161, Allah berfirman, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, bagi mereka adalah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya. Tidak diringankan azab bagi mereka dan mereka pun tidak ditunda di dalam menerima azab itu. Ini hanya beberapa ayat di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan kekalnya neraka. Hadis tentang masalah ini pun sangat banyak. Di antaranya dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar, thumma yaqumu mu'adhdhirun bainahum, ya ahlan nar la maut wa ya ahlal jannah la maut khulud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli surga telah memasuki surga. Ahli neraka juga telah memasuki neraka. Kemudian ada yang menyeru di antara mereka, "Wahai para ahli neraka, tidak ada lagi kematian. Wahai para ahli surga, tidak akan ada lagi kematian. Kalian abadi." Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sara ahlul jannati ila al-jannah wa ahlun nar ila an-nar, ji'a bil maut hatta yaj'ala bainal jannati wan nar thumma yudbah." Fayunadi munadi, "Ya ahlal jannati la maut, ya ahlan nar la maut." Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, wayazdadu ahlul nari haznan ila haznihim. Ketika ahli surga telah masuk surga, ahli neraka pun telah masuk neraka, didatangkanlah kematian. Lalu kematian itu disimpan, diletakkan antara surga dan neraka, lalu kematian itu disembelih. Matilah kematian itu. Lalu ada yang menyeru, "Wahai ahli surga, tidak akan ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, tidak akan ada lagi kematian. Karena matinya sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian." Maka ahli surga bertambah gembira dan bahagia, ahli neraka bertambah sedih dibanding sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Yuja'u bil maut yaumal qiyamah ka'anahu kabshun amlah, fayuqafu bainal jannati wan nar. Fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha? Fayasra'ibuna wa yandurun wa yaqulun na'am hadal maut. Qalu wa yuqalu ya ahlal nar hal ta'rifuna." Kajelengi. "Fayasra'ibuna wa yandurun wa yaquluna na'am hadha al-maut. Qal fayu'maru bihi fayudbah. Qal thumma qala ya ahla al-jannati khulud wa la fala maut, wa ya ahla an-nar khulud fala maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, volumenya dikecilin sedikit. Pada hari kiamat, kematian akan didatangkan berupa seekor kambing yang bertanduk. Lalu si kambing ini diletakkan, diberdirikan di antara surga dan neraka. Lalu ditanya, "Wahai ahli surga, kalian kenal kambing ini?" Lalu mereka pun menatap dan melihat kepada kambing ini, lalu mereka menjawab, "Iya, inilah kematian." Jadi kambing tadi jelmaan dari kematian. Ditanya, "Wahai ahli neraka, kamaman, wahai ahli neraka, kalian kenal kambing ini?" Mereka pun lalu melihat, lalu berkata, "Iya, inilah al-maut, kematian." Lalu diperintahkanlah agar si kambing itu disembelih. Matilah kambing itu. Kematian sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu, karena kematiannya sudah mati. Lalu dikatakan, hei ahli surga, kalian abadi, maka tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, kalian pun abadi, maka tidak ada lagi kematian. Hadis-hadis tadi seluruhnya menjelaskan bahwa surga dan neraka beserta penghuni dari kedua tempat itu abadi, tidak akan mengalami lagi kematian, karena kematiannya pun sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan abadinya para penghuni surga dan neraka, dan abadi pula surga dan neraka tempat tinggal mereka tersebut. Ikhwati fillah, a'azakumullah. Neraka adalah tempat tinggal orang-orang kafir dan orang-orang musyrik secara permanen, secara abadi. Terus-menerus, tidak ada akhirnya. Sebagaimana beberapa ayat menyatakan hal demikian, di antaranya surah Ali Imran 151 menyatakan, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa dhalimin, tempat mereka adalah di neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Lihat lagi surah Yunus ayat ke-8, Allah berfirman, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat tinggal di neraka karena perbuatan dosa mereka. Lihat Al-Ankabut 68, Allah pun berfirman, alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin, bukankah jahannam itu tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Lihat surah Al-Hadid 15, ma'wakumun nar hiya maulakum, tempat kalian hai orang-orang kafir adalah di neraka, dan itulah tempat berlindung kalian yang abadi. Tapi selain orang-orang kafir yang dijelaskan tadi, ternyata di dunia ini ada duat, para penyeru yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak untuk menjauhi masjid, mengajak untuk menjauhi pengajian, mengajak untuk lari dari kebaikan. Mereka itu disebut ad-du'atu ila nar, atau para penyeru yang mengajak kepada neraka. Lihat Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 221, Allah berfirman, ulaika yad'una ila nar, merekalah orang-orang yang mengajak kepada neraka. Al-Qasas 41 menjelaskan, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami telah menjadikan mereka sebagai imam-imam yang mengajak manusia ke dalam neraka. Di antara makhluk Allah yang mengajak manusia ke dalam neraka adalah syaitan, yang kemudian ditaati oleh manusia yang tergoda oleh rayuan syaitan. Sehingga Allah dalam surah Luqman 21 menyatakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir, apakah mereka itu akan mentaati syaitan sekalipun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir. Lihat juga surah Fatir ayat yang ke-6. Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak kelompoknya agar mereka termasuk sa'ir. Oleh karena itu, apapun yang dibisikkan oleh setan, rayuan, godaan, bujukan setan, semuanya ditujukan dalam rangka mengajak orang-orang yang dirayu, digoda dan dibujuknya untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Ada orang-orang yang ketika di dunianya mengajak orang lain untuk bermaksiat, berbuat bid'ah, berbuat kufur, berbuat syirik. Nanti orang-orang itu di akhirat mengajak pengikut-pengikutnya di dunia, digiring, lalu pengikutnya itu dimasukkan ke dalam neraka bersama dirinya. Contoh, Fir'aun la'natullahi alaih. Surah Hud ayat 98. Allah berfirman, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun itu menggiring kaumnya pada hari kiamat, lalu dia memasukkan kaumnya tersebut ke dalam neraka. Semua orang yang ketika di dunia mengajak kepada kesesatan, kekeliruan, kesalahan, dosa, umpamanya mengajak manusia untuk kufur kepada Allah, untuk keluar dari Islam, untuk berbuat syirik, untuk berbuat bid'ah, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa apapun ketika di dunia, berarti orang itu mengajak orang lain ke dalam neraka. Padahal ada dai-dai yang menyeru manusia mengajak ke surga. Mengajak ke surga itu adalah orang-orang yang mengajak ibadah di mimbar-mimbar masjid, di umpamanya pengajian-pengajian, di pesantren-pesantren, mengajak manusia, muridnya, santrinya untuk bertauhid, untuk sholat, untuk thalabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, itu berarti mengajak ke surga. Tapi di selain pihak tadi ada yang mengajak ke neraka. Gak perlu ke masjid lah, mending ke dangdutan. Gak perlu ke pengajian lah, mending jalan-jalan di mall umpamanya. Nah, ini yang pernah teralami hampir oleh setiap nabi. Sehingga di dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat 41, Allah berfirman, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najwa wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, kata para nabi, bagaimana kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, tapi kalian mengajak aku ke dalam neraka. Oleh karena itulah, maka karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengajak manusia ke dalam neraka, Allah melarang kita menikahi wanita-wanita musyrik, melarang kita menikahkan putri-putri kita kepada orang-orang musyrik. Karena mereka, orang-orang musyrik itu akan mengajak siapapun orang terdekatnya terutama ke dalam neraka. Padahal kita ingin mengajak ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. selama belum iman, belum masuk Islam, masih syirik, jangan menikahi mereka. Seorang hamba yang mukminah, hamba sahaya, budak yang mukminah, itu lebih baik daripada wanita musyrik. Musyrikah, sekalipun wanita musyrikah itu mempesonakan kamu, menakjubkan kamu, baik kecantikannya, kekayaannya, kepintarannya, keanggunannya, semua yang dimilikinya membuat kita sebagai laki-laki umpat terpesona, takjub, tapi dia musyrik. Jangan. Lebih baik seorang wanita hamba sahaya tetapi mukminah untuk dinikahi. Dan janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kepada orang-orang musyrik sampai orang-orang musyrik itu beriman. Seorang hamba laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, sekalipun laki yang musyrik itu mempesonakan kamu. Kenapa? Karena mereka mengajak kalian ke dalam neraka, sedangkan Allah mengajak kalian ke dalam surga dan ampunan atas izin Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia itu bisa mengambil pelajaran. Ada beberapa penyebab pokok seseorang masuk ke dalam neraka kelak di akhirat. Kita tadi dan beberapa pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan betapa mengerikan dan dahsyatnya azab neraka yang membuat kita itu merinding, takut. Wajib kita hindari. Nah, ada beberapa penyebab pokok orang masuk ke dalam neraka dengan kedahsyatan azab yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tersebut. Inilah yang harus kita hindari. Penyebab pokok yang pertama adalah kufur dan syirik. Kufur itu sebuah status di luar Islam. Penyebabnya banyak. Ingkar kepada salah satu di antara rukun Islam umpamanya. Dia rajin sholat, dia sudah melaksanakan dua kalimat syahadat, setiap Ramadan saum, zakat juga sering, tapi haji enggak, karena dia berkeyakinan, ngapain haji, enggak wajib, cuma capek aja buang-buang duit. Enggak. Dia bisa kufur dengan keyakinannya. Atau ingkar kepada salah satu rukun iman yang 6. Rukun Islam semuanya dilaksanakan. Haji sudah 7 kali. Tapi dia tidak iman kepada Al-Quran umpamanya. Atau tidak iman kepada takdir. Atau tidak iman kepada hari kiamat. Pokoknya tidak iman kepada salah satu di antara rukun 6. Ya, iman yang 6. Itu dia kufur. Atau rukun Islam diimani, rukun iman diimani, semuanya secara kuat, tapi dia tidak menganggap wajib terhadap apa yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Atau tidak menganggap haram terhadap apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, sekalipun dia tidak melakukan yang haram itu. Judi umpamai haram. Tapi kalau ada orang meyakini judi halal, dia kufur dengan ucapannya. Dia kufur dengan keyakinannya walaupun dia tidak berjudi. Menurut saya halal, boleh-boleh saja untuk judi itu halal. Adapun saya tidak main karena takut kalah umpamanya. Dia kufur walaupun tidak berjudi. Mabuk umpamanya. Haram jelas dalam Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang menyatakan mabuk itu halal, boleh saja. Dia kufur dengan ucapannya dan keyakinannya walaupun dia tidak mabuk. Tidak mabuk itu mungkin karena tidak ingin terkena penyakit, ingin sehat dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka ingkar kepada apa yang Allah wajibkan, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu juga bisa menyebabkan dia terjerumus dalam kekufuran. Adapun syirik, syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, syirik teh in iri dengki. Kamu mah syirik wae ke saya teh. Itu syirik di sana artinya apa? Iri dengki, bukan itu. Tapi dengan syin besar, syirik, orangnya disebut musyrik. Syirik ini menduakan Allah dalam hal ibadah. Sujud, ruku kepada Allah, sujud juga kepada bulan dan bintang umpamanya. Syirik dia. Orangnya musyrik. Berdoa dia kepada Allah, Allahumma rizqni, ya Allah berikan saya rizki. Berdoa juga kepada mbah yang sudah meninggal, mbah yang sudah meninggal, tolong beri saya jodoh. Berdoa kepada selain Allah, itu juga ibadah kepada selain Allah, syirik juga dia. Nah, walaupun dia melaksanakan rukun Islam, melaksanakan rukun iman, tetapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik, dan perbuatan syirik ini bisa mengeluarkan orang itu dari keislaman dan menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati. Tapi selain syirik, Allah bisa ampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa kekufuran dan perbuatan syirik bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka amat sangat banyak. Di antaranya, Al-Quran Surah Ghafir ayat yang ke-10 menyatakan, innal ladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tad'u ilal iman fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir nanti diseru pada hari kiamat bahwa kemurkaan Allah kepada kalian itu lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri. Orang-orang kafir nanti di akhirat setelah diperlihatkan azab bagi mereka, mereka itu marah kepada dirinya sendiri. Jengkel, kesel kepada dirinya sendiri. Kenapa dulu ketika di dunia kufur dia, tidak iman, jengkel, marah kepada dirinya sendiri. Tapi kata Allah, kemarahan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemalahan diri kalian kepada diri kalian sendiri. Ittad'una ilal iman wa fatakfurun, karena dulu kalian ini tud'una ilal iman, afwan, tud'una ilal iman fatakfurun, kalian dulu diseru diajak kepada iman tapi tetap kalian ini kufur. Lalu di akhirat mereka berkata, qalu rabbana amattana ithnatain wa ahyaitana ithnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khuruj min sabil. Ya Allah, engkau telah mematikan aku dua kali, telah menghidupkan aku dua kali, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan keluar dari azab ini? Allah berfirman, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Kata Allah, yang demikian itu karena dulu kalian itu diseru kepada Allah semata-mata, tapi kalian kufur kepada seruan itu, kepada ajakan itu. Para rasul datang kepada kalian, mengajak ibadah, mengajak bertauhid, enggak mau iman. Para rasul sudah tidak ada, ada para ulamanya, para da'inya, para ustadznya mengajak iman, mengajak ibadah, cuek kayak bebek. Tidak mau memenuhi ajakan untuk beribadah, untuk beriman, untuk melakukan amal soleh. Allah pun mengabarkan tentang para penjaga neraka dari para malaikat. Mereka bertanya kepada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Kata para malaikat, awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah dulu tidak ada rasul-rasul yang datang kepada kalian membawa penjelasan-penjelasan, mendakwahi kalian, mengajak kalian kepada kebaikan? Mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata mereka, ya sudah ada, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, kami dustakan. Dulu kami anggap bohong. Allah tidak pernah menurunkan suatu ajaran pun. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang sangat besar. Itu jawaban. Lihat juga Al-Quran yang terdapat di dalam surah Thaha 100 dan 101. Allah berfirman, وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Sungguh kami telah mendatangkan kepada kamu peringatan dari sisi kami, Al-Quran dan hadis, dakwah. Siapa orang yang berpaling dari peringatan ini, maka dia akan memikul beban dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya dan sungguh buruk beban yang mereka pikul tersebut pada hari kiamat itu. Lihat lagi umpamanya Al-Quran surah Ghafir mulai ayat ke-70. Allah berfirman, الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. Kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan kitab-kitab, juga mendustakan ajaran yang telah dibawa oleh para rasul kami, kelak mereka pasti akan mengetahui. Ketika belenggu-belenggu dipasang di kuduk mereka, juga rantai-rantai dipakai untuk menggusur mereka, fil hamim, hamim itu air yang sangat panas dan mendidih. Thumma finnar yusjarun, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu mereka ditanya, mana makhluk-makhluk yang dulu kamu sekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai pada ayat yang ke-76, ya Allah berfirman, udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam pintu-pintu jahannam, kalian kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap bagi orang-orang yang takabbur. Lihat juga Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara 94-98. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Mereka dibolak-balik di dalam neraka itu kayak kita bakar ikan ya, biar gak gosong sebelah gitu. Dibolak-balik. Bari dihihidan. Dikipas-kipasin. Sudah agak matang bawahnya balikan lagi gitu ya. Fakub kibu fiha. Mereka dibolak-balik. Hum wal gawun, mereka dan orang-orang yang gawin. Orang-orang yang melewati batas. Dan tentara-tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar dalam neraka itu. Demi Allah. Kata mereka, dulu kami berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kami, kata orang-orang musyrik, dan di akhirat menyamakan kalian, hai iblis, dengan turunannya, dengan bala tentaranya. Kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. syirik, mereka musyrik. Akibatnya dibolak-balik, digarang tuh dalam api neraka. Lihat juga Al-Quran surah Al-Furqan 11. Kata Allah, bal kadzabu bis-sa'ah wa'tadna liman kadzaba bis-sa'ah sa'ira. Mereka mendustakan hari kiamat. Hari kiamat termasuk salah satu di antara rukun iman. Tidak boleh didustakan. Wajib dipercaya, wajib diyakini, wajib diimani. Adapun orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, kata Allah, mereka mendustakan hari kiamat, dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu neraka sa'ir. Walhasil, kekufuran dan perbuatan syirik, orang kafir dan orang musyrik, mereka masuk di dalam neraka secara langgeng, abadi, permanen selama-lamanya karena kekufuran dan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Inilah penyebab pertama dan utama masuknya seseorang ke dalam neraka bahkan abadi selama-lamanya. Penyebab kedua, kalau golongan pertama tadi insya Allah kita jauhlah. Dan kita menjadi orang kafir atau orang musyrik sampai akhir hayat kita. Kedua, nah ini yang mungkin kita terjerumus dalam golongan kedua. Yaitu adamul qiyami bittakalifi syar'iyyah. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Mattakdzibi biyaumiddin wa tarkil iltizami bidawabiti syar'iyyah, disertai dengan mendustakan hari kiamat dan tidak komitmen kepada ketentuan-ketentuan syariat. Ini juga diancam oleh Allah dengan ancaman neraka. Lihat Al-Qur'an. Surah Al-Muddatsir mulai 42 sampai 47. Kata Allah, masalakakum fi saqar. Ini ayat Allah yang menceritakan dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga nanti bertanya kepada ahli neraka saqar, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, ini penyebab neraka saqar nih. Qalu lam nakum minal musallin, pertama dulu kami tidak menegakkan salat, cuek kepada salat. Sering ditinggalkan itu salat. Belang-belang kayak ular belang. Wa lam nakun nut'imul miskin, kedua kami juga dulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tahu ada orang-orang miskin di sekelilingnya dan dirinya berkelebihan dari segi rezeki, harta, cuek, tidak peduli, tidak memiliki kepedulian sosial, enggak mikir apakah tetangganya makan atau tidak. Lam nakunut'imul miskin, kami dulu tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ketiga, wa kunna nakhudhu mal khaidin, kami juga dulu suka berbicara dengan orang-orang tukang bicara. Yang dimaksud al khaud adalah pembicaraan tentang agama, tapi keliru. Baik kelirunya itu mengolok-olok agama, mengolok-olok orang-orang yang loyal terhadap agama, melaksanakan ajaran dari agama ini, sehingga menjadikan agama ini menjadi bahan ketawaan. Baik intinya ataupun amalan yang dilakukan oleh orang lain. Hati-hati itu. Ada orang laki-laki yang memakai celana, gamis, sarung, tapi ngatung. Itu pelaksanaan dari ajaran agama loh. Lihat umpamai kitab Sahih Bukhari, lihat umpamai kitab Riyadhus Shalihin yang sudah pernah kita kaji pada hari Adya. Rasulullah bersabda, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. jauhi oleh kamu isbal. Isbal itu memakai pakaian sampai menutupi dua mata kaki. Ini khusus bagi laki-laki. Karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Semua sarung, celana, gamis yang dipakai sampai menutupi dua mata kaki itu neraka. Kita amalkan hadis itu dengan cara tidak isbal. Ngatu. Itu pelaksanaan agama. Ada orang-orang yang melecehkan ini. Itu orang kehabisan bahan kayak sampai ngatung begitu. Oh, itu orang habis kebanjiran kayaknya tuh celananya ngatung. Itu khaud namanya. Ada akhwat memakai cadar. Itu pelaksanaan agama. Al-Quran menjelaskan. An-Nur 31. Kul lil mu'minati yaghdunna min absarihinna terus wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mengelurkan kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Abu Ubaidah mendemonstrasikan ketika ditanya bagaimana pengamalan ayat ini bagi para wanita, dia membuka sorbannya lalu menutupkan sorbannya itu ke kepala dan wajahnya dan hanya menampakkan matanya. Lihat Al-Ahzab juga 59 seperti itu. Ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hei nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanitamu, ndaklah yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mereka itu ndaklah mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Kata Ibnu Abbas, mengulurkan jilbablah menutupi seluruh tubuhnya dan hanya menampakkan matanya. Ini pelaksanaan agama. Lewat akhwat kelihatan oleh orang-orang yang awam, udu itu ada pasukan ninja lewat di semua. Oh, itu ada bebegik sawah kadie di semua. Itu khaud. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu kata para ahli neraka Saqar, ketika di dunia kami suka mencemooh bersama orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang melaksanakan agama. Hati-hati ini. Ada laki-laki berjenggot, dan berjenggot itu pelaksanaan agama loh. Ada orang iseng, itu kambing lewat. Itu hati-hati tuh dengan ucapan itu tuh. Saqar nih ancamannya nih. Oleh karena itulah, maka poin kedua yaitu adamul qiyam bi takalif syar'iyyah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'i seperti sholat, seperti menyantuni fakir miskin, juga mengolok-olok orang-orang yang melaksanakan agama atau mengolok-olok ajaran agama itu sendiri, ini saqar ini ancamannya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik jelas tidak sholat. Walaupun mereka suka menyantuni orang miskin gitu ya. Untuk mengemban misi mereka. Mencemooh orang Islam jelas suka. Tapi orang-orang Islam juga mencemooh suka kepada sama muslim. Meninggalkan sholat juga iya. Tidak menyantuni orang miskin juga iya. Inilah penyebab yang kedua seseorang terjerumus ke dalam azab neraka. Penyebab utama yang ketiga adalah ta'atu ru'usa'id dalal wa zu'ama'il kufri fima qarraru min bada'id mabadi'id dalal wa khutuwatil kufri allati tasuddu an dinillah wa mutaba'atil mursalin. Ketiga, penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka adalah mentaati pemimpin-pemimpin yang sesat, tokoh-tokoh yang kafir dalam hal ketetapan-ketetapan yang mereka tetapkan untuk menghalangi orang dari agama Allah, untuk menghalangi orang dari mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengajak agar kita tidak melakukan kebaikan, menghalangi, udahlah, enggak perlu ngaji, enggak perlu ke masjid, enggak perlu ibadah, hiburan kan perlu, perlu juga bersenang-senang kita. harus ditaati omongan itu oleh kita. Nah, ini masuk golongan yang ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fussilat 25 menyatakan wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqo 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami telah tetapkan bagi mereka qurana. Qurana itu jamak dari qarin. Qarin ini sudah jadi bahasa Indonesia tapi dirubah sedikit. Kroni. Kroni itu mungkin dari qarin ya. Kawan akrab. Kata orang Sunda mah balad gitu ta. Teman, sahabat itu qarin. Kami tetapkan bagi mereka qarin. Lalu si qarin ini menghiasi bagi mereka apa yang ada di hadapan mereka, ada yang di belakang mereka. Maksudnya amal-amal mereka yang buruk dihiasi. Diberi argumentasi-argumentasi yang membenarkan kesalahan itu. Maka telah tetap ketetapan kami tentang mereka di umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia bahwa mereka itu akan rugi. Nah, nanti di akhirat apa yang terjadi? Ini ketika dunia wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengar Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, sudah. Jangan dipedulikan Al-Qur'an ini, jangan didengar. Har-har bayuwelah karena Al-Qur'an. Har-har bayu itu artinya apa? Hari-harikeun we lah gitu. Jangan dipedulikan, jangan didengar. Anggap saja itu radio butut. Jangan didengar itu pengajian, jangan didengar itu kajian, jangan didengar itu ceramah. Apa kata Allah? Falanudziqanna alladziina kafaru 'adzaban syadida wa lanajziyannahum asfa'a alladzi kaanu ya'malun. Kami akan resakkan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih dan kami balas mereka dengan seburuk-buruk azab karena apa-apa yang mereka amalkan tersebut. Zalika jazaa'u a'daa'illahi an-naar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kaanu biayatina yajhadun. Yang demikian itu merupakan balasan bagi musuh-musuh Allah yaitu neraka. Mereka di dalamnya ada negeri yang abadi sebagai balasan karena penentangan mereka kepada ayat-ayat kami. Lalu ketika mereka dimasukkan dengan para pengikutnya, mereka dibolak-balikan wajahnya di dalam api neraka. Mereka tidak memiliki pelindung ataupun penolong. Barulah mereka mengungkapkan penyesalannya. Kenapa ya dulu kita taat ke mereka? Kenapa tidak taatnya kepada Allah dan Rasulnya? Kok kalah taatnya kepada orang-orang yang mengajak kepada ketidakbenaran? Lihat, ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab. Mulai ayat 64 sampai 67 kata Allah. Inna allaha la'anal kafirin wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memiliki pelindung ataupun penolong. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka, mereka berkata, aduh celaka. Kenapa dulu kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dulu mengikuti tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus ini. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka adalah karena mengikuti tokoh-tokoh yang sesat, yang menyimpang. Pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada ketidakbenaran, bahkan melarang keikutsertaan kita kepada kebaikan, maka kita ikuti, maka penyebabnya adalah hal itu menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang dahsyat waliyadzubillah. Inilah penyebab yang ketiga. Keempat, nifaq. Penyebab keempat yang menjadi penyebab seseorang masuk neraka adalah nifaq. Nifaq itu kemunafikan. Allah menjanjikan neraka dengan janji yang pasti, yang tidak akan pernah Allah ingkari, yang berlaku bagi orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 145, وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا يَحَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan juga orang-orang kafir neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya, itulah tempat tinggal mereka. Dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang abadi. Bahkan nifak besar itu kemunafikan besar yang pada hakikatnya kafir dia. Hatinya ingkar, kafir, tetapi lahiriahnya menampakkan keislaman, pura-pura tapi Islam. Kenapa pura-pura? Sebab kalau gak masuk Islam rugi umpamanya. Di saat umat Islam dominan, kalau gak masuk Islam rugi, dia gak akan dapat tempat. Maka dia pura-pura masuk Islam tapi hatinya kufur. Ini nifak besar, hakikatnya dia kafir. Orang yang kafir, jenis kekafiran seperti ini lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menyatakan kekafiran. Ini bisa jadi musuh dalam selimut. Orang ini bisa menusuk dari belakang. Orang ini bisa menggunting dalam lipatan. Orang ini bisa menjadi pengkhianat pada saat-saat yang sangat-sangat-sangat penting. Makanya hukuman bagi orang ini lebih berat daripada orang kafir yang terang-terangan dengan kekafiran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 36, An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam dark terendah dalam neraka. Dark itu tingkatan. Tingkatan yang paling rendah berarti azabnya paling hebat, paling dahsyat, paling keras. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang munafik, yang menunjukkan kemunafikan termasuk salah satu penyebab orang itu masuk ke dalam neraka. Terakhir, penyebab pokok seseorang masuk neraka adalah al-kibr. Kibr itu sombong alias takabur. Gede hulu, asa aing uyah kidul, itu bahasa Sunda. Artinya sombong, dia takabur. Karena takabur dia menolak kebenaran, tidak mau iman. Hanya karena yang membawa kebenaran itu orang yang menurut dia di bawah dia. Allah berfirman, walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabunnarhum khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur, tidak mau menerima ayat-ayat kami itu, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nabi selesai bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar zarrah, sebesar atom. Imam Muslim dalam kitab sahihnya memberi judul bab An-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Ada satu bab dalam kitab sahih Muslim bahwa neraka akan dimasuki oleh orang-orang sombong, sedangkan surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Ada beberapa hadis tentang masalah ini. Di antaranya berkata neraka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa neraka berkata, yadkhuluni al-jabbarun wal-mutakabbirun, akan memasuki aku orang-orang yang jabbarun, diktator, dan al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Dalam riwayat lain, masih riwayat Muslim, uristu bil mutakabbirin wal jabbarin, aku diwariskan bagi orang-orang yang takabur dan orang-orang yang diktator. Ini menunjukkan kediktatoran dan ketakaburan merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Masih dalam salah satu hadis tentang masalah itu, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullim jawadin mustakbir. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka, yaitu setiap orang yang merasa tinggi, kasar, dan juga takabur. Berdasarkan hal inilah, maka lihat Allah dalam surah Az-Zumar ayat 60, alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin, bukankah di jahannam itu ada tempat khusus bagi orang. Ini pernyataan Allah yang menyatakan bahwa ketakaburan tempatnya adalah di dalam neraka. Inilah 5 penyebab pokok orang masuk ke dalam neraka. Insyaallah Jumat yang akan datang, saya akan menjelaskan beberapa penyebab atau amal-amalan yang secara spesifik disebut oleh Allah ataupun oleh Rasulnya sebagai amalan yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Akhi Diding untuk memandu tanya jawab dari pendengar. Baik. Ikhwatul iman rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas segala tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar tadi. Masih tentang kajian di syarah usul salasah atau penjelasan 3 landasan utama. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, dan kita akan segera memasuki tanya jawab. Namun sebelumnya Ustaz, kita akan jeda dulu dengan satu jeda berikut ini. Roja 756 kilohertz. Allahumma fatir as-samawati wal-ard, a'alim al-ghaybi wal-shahada, rabba kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an أو أجره إلى مسلم. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita akan segera beralih kepada pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya. Manusia selain nabi bisa melihat surga lewat mimpi Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan dari Yeye di Karawang. Silakan Ustaz. Ya, di Karawang menanyakan apakah selain Nabi SAW bisa melihat surga di dalam mimpi. Kemarin kita sudah menjelaskan ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bermimpi. Dalam mimpinya itu dibawa oleh 2 malaikat yang masing-masing membawa palu dari besi, kemudian membuat itu takut. Kata para malaikat, jangan takut karena sebaik-baik orang adalah kamu karena kamu banyak sholat malam. Lalu dibawa ke tepi neraka jahanam. Lalu di sana diperlihatkan beberapa siksa. Setelah itu beres mimpi begitu, Ibnu Umar menceritakan mimpinya kepada Hafsah. Hafsah itu saudarinya Lalu Hafsah menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membenarkan dengan mengatakan sesungguhnya Abdullah seorang laki-laki yang saleh. Hanya itu yang kita temukan. Sahabat namanya Ibnu Umar bermimpi melihat neraka. Akan tetapi kita tidak menemukan riwayat selain Nabi SAW atau dari kalangan sahabat ada yang pernah bermimpi melihat surga beserta keindahannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teruskan. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan segera beralih kepada telepon yang masuk pada kesempatan hari ini secara bergantian karena waktu kita yang terbatas. Baik, sudah masuk di line telepon kami Pak Yunus dari Depok. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Bu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau tanya, kalau mengatasi hati yang keras itu bagaimana? Saya sudah kasih contoh, kasih nasihat dengan apa segala macam begitu, tapi kok masih enggak bisa, masih sering ngebantah dengan nasihat yang baik, baik dengan agama maupun dengan kebaikan, itu gimana ngatasinya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus, silakan Ustaz. Ini umum ya, yang dialami oleh banyak orang, anaknya, adiknya, muridnya. Bagaimana cara mengatasi orang yang bandel seperti itu? Iya, ada banyak cara Pak ya. Yang pertama, kalau ucapan kita sendiri yang tidak didengar oleh mereka, cobalah meminjam mulut orang lain yang kira-kira lebih menyentuh dia, dengan cara diajak ke pengajian, dengan cara disuruh mendengarkan kaset-kaset kajian, dengan cara umpamanya diiming-imingi, ayo nanti saya belikan pulsa 50 ribu atau antar dulu bapak ke pengajian yuk sampai pulang, gitu aja bilang. Nanti mungkin awalnya dia mau mengantar ke pengajian dan duduk di majelis taklim hanya karena pulsa, awalnya begitu. Tapi setelah masuk, ilmu masuk, penjelasan masuk, lalu turun pula hidayah Allah kepada orang ini, sehingga lama-lama dia tertarik kepada pengajian, sehingga dia akhirnya menjadikan pengajian itu, ilmu itu jauh lebih berharga daripada pulsa. Yang biasanya kalau mau ngaji harus dikasih pulsa, sekarang malah sebaliknya, Pak ayo ngaji teh atuh gitu ya. Bisa begitu, itu yang pertama. Yang kedua Pak, ikhtiar batin dengan cara berdoa, dengan cara memohon hidayah kepada Allah bagi orang tersebut, agar orang itu dibukakan pintu hatinya sehingga berubah, yang tadinya bandel menjadi penurut, yang tadinya keras menjadi lunak dan seterusnya. Yang ketiganya, selain dengan cara yang tadi, coba Bapak juga mengusahakan agar suasana sikap kita, kita kepada orang itu dirubah. Hindarkan sindiran, hindarkan umpamanya cemoohan, hindarkan makian, hindarkan sikap-sikap yang menyebabkan dia tambah jengkel. Jangan sampai keluar kata-kata, kamu gitu aja mau sampai kapan, kalau sampai begitu, sampai akhir kamu mati begitu, neraka lo. Ayo cepat kamu ibadah. Nah itu akan membuat dia jengkel. Jadi hindarkan cacian, makian, cemoohan atau kata-kata lain yang menyudutkan dia. Tapi berikan targhib. Targhib itu kata orang Sunda, pangbibita Pak. Dengan cara umpamanya, kalau umpamanya kamu menurut sama Bapak, insya Allah hidupmu barokah, Allah akan merahmati kamu, Allah akan memudahkan jalan-jalan kehidupan kamu, hatimu akan ditenangkan, Bapak Ibu akan tambah sayang mendoakan, dan seterusnya. Pokoknya berikan hal-hal yang menyenangkan dia, sehingga dia tidak merasa sebagai orang yang sedang diadili atau dihakimi karena kebandelannya. Coba diusahakan seperti itu Pak ya. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala melunakkan dan membukakan hati orang yang Bapak maksud dalam pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, semoga bermanfaat pertanyaan Pak Yunus tadi. Kita akan masuki line telepon yang sudah berdering pada kesempatan hari ini. Ada Bapak Zain. Silakan Bapak Zain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin yang saya tanyakan dalam surat Al-Baqarah kan pernah dijelaskan akan ketutup hati mereka, mata mereka, telinga mereka. Nah itu bagaimana dengan mereka apabila dalam kematian yang belum bertobat, Ustaz? Itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diterima dengan baik, Ustaz? Nah, ya, jadi dalam Al-Baqarah tentang orang-orang munafik oleh Allah disebutkan summum bukmun umyung fahum layarjiun. Mereka itu tuli, buta, bisu dan mereka tidak kembali. Atau ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir menyatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahandartahum am lam tunjirhum la yuzur khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim rishawa. Jadi Allah telah mengunci mati hati mereka, terus Allah juga menjadikan di telinga dan di mata pandangan mereka penutup. Nah, lalu kalau begitu bagaimana mereka akan memperoleh hidayah, dan apabila itu sudah sampai pada akhir hayatnya bagaimana mereka bisa bertobat? Iya. Pernyataan bahwa Allah mengunci mati hati mereka, menutup rapat hati mereka selama di dalam mereka itu, dalam hati mereka ada kekufuran dan sedikit pun tidak ada kebaikan. Tapi begitu ada kebaikan sedikit saja dalam hati mereka yang pasti Allah ketahui, Allah bukakan lagi. Di dalam salah satu ayat dalam surah Al-Anfal, Allah menyatakan iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Kalau Allah mengetahui di dalam hati kalian ada sedikit saja kebaikan, Allah akan berikan lagi kebaikan. Allah akan bukakan. Allah akan berikan hidayah. Sehingga penutup-penutup tadi dibukakan oleh lagi oleh Allah dan orang itu akan diberikan hidayah, lalu orang itu tertuntun ke jalan yang benar. Tapi kalau belum ada kebaikan dalam hati mereka, masih mereka itu memelihara kekufurannya, kebandalannya, kemunafikannya, penentangannya, selama itu Allah akan tutup hati mereka. Oleh karena itu, adanya ikhtiar dalam hati kita untuk memiliki kebaikan, itu akan membuka pintu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walaupun kita meyakini hidayah merupakan hak prerogatif Allah, tidak bisa diberikan oleh selain Allah, hanya Allah satu-satunya yang berikan hidayah, tapi Allah telah menjelaskan dalam ayat atau hadisnya, bahwa hidayah Allah ini bisa dipancing, diikhtiarkan, dan dicari. Dicarinya dengan beberapa amalan pengundang hidayah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Jadi demikian Pak ya, jadi orang kafir itu ditutup hatinya, matanya, telinganya, pendengarannya dari kebenaran selama kekufuran itu masih bercokol dalam hatinya. Tapi ketika Allah mengetahui dalam hati mereka ada kebaikan, Allah pun akan membuka semua yang tertutup tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya akhi diding cukup sampai sini. Anakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.